Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan pembahasan secara mendetail tentang alamatul i'rab. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan isim-isim yang atau isim dan fi'il yang harokatnya itu, harokat akhirnya itu muqaddar. Isim dan fi'il yang harokat akhirnya itu ditakdir. Iqra ya Rizki, faslun. Qalal muhadfu rahimahullah, faslun muqaddarul harokatu salatu fi ismil mudhafi ilayai mutakalimi. Nahu ulami wabani. وفي الاسم المعرب الذي أخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى ويسمى مقصورا وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي أخره ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منصوصا نحو يوم يدعو الداعي مهطعين إلى الداعي وتظهر فيه فتحة لخفتها نحو أجيب داعي الله وتقدر الضمة والفتحة في الفعل مضارع المعتل بالألف نحو زيد يخشى ولن يخشى وتقدر الضمة فقط في الفعل مضارع المعتل بالواو أو ياء نحو يدعو ويرمي وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم. سرى كتب beliau تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. Jadi secara umum bahwa harokat itu ditakdirkan pada empat hal. Yang pertama pada isim mudhaf ke ya al-mutakallim. Isim yang akhirnya itu ya al-mutakallim. Kemudian yang kedua pada isim maksur. Yang ketiga pada isim manfus. Yang keempat pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ada yang semuanya ditakdir, ada yang sebagian keadaan. Baik. Yang pertama pada ismul mudhaf ila ya al-mutakallim. Nahu gulami wabni. Yang pertama isim yang mudhaf kepada ya al-mutakallim. Ya mutakallim artinya ya yang menunjukkan domir mutakallim, ya gulami wabni, budak laki-lakiku, putraku. Kalau dia akhirnya ini adalah ya al-mutakallim, maka harokat akhirnya ditakdir mana'a min duhuriha istighal mahal bi harokati bil harokati al-munasabah au al-munasibah, ya karena ya al-mutakallim itu harokat yang harus menyertainya adalah kasrah, maka mau tidak mau harokatnya kasrah. Tetapi kita katakan apa, harokat aslinya muqaddar. Kemudian yang kedua pada isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah atau yang disebut sebagai isim maksur. Contoh Al-Fata wal-Mustafa Musa wa Hublah. Maka tidak tampilnya harokat akhir dari isim-isim ini karena at-ta'adzur. Karena at-ta'adzur. Kenapa? Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Kemudian yang ketiga, pada isim mankus. Ya, pada isim mankus, apa itu isim mankus? Isim yang belakangnya adalah ya lazimah, yang akhirnya adalah ya lazimah. Maka takdir pada isim mankus ini hanya pada dhammah dan kasrah. Sedangkan fathah tidak ditakdir. Kenapa? Karena dia bisa muncul, ya, takfif dia. Jadi kalau yauma yad'u da'in muhti'ina ila da'in, ya, pada yang pertama yauma yad'u da'i. Bisa kita baca i'rabnya di bawah, ad-da'i itu fa'il, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu fi akhirih. Ya, alalia. Antum bisa baca di bawahnya itu. Al-mahdhuf takhfifan. Mana'a min huriha as-siqal. Harusnya ada ad-da'i, ada ya-nya. Tapi dihapus ya-nya. Nah, tanda rofa-nya itu adalah ad-dhamma alalia. Mana'a min huriha at-ta'adzur. As-siqal. Mana'a min huriha as-siqal. Demikian juga kasrah. Kasrah juga tidak muncul. Sehingga ditakdir. Muhti'ina ila da'i. Maka da'i di sini majrur bi ila wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah alalia. Mana'a min huriha as-siqal. Alalia al-mahdub. Ya. Ini sebenarnya ad-da'i ada ya-nya. Tapi li takfif maka dihapus. Paham gak antum? Jadi mana ya-nya Ustaz? Oh gak ada katanya di atas ya. Ya-nya memang dihapus. Di takfif. Dan itu boleh ya. Dihapus. Tapi tanda rofa dan tanda jernya itu ada pada ya-nya. Nah, berbeda dengan fathah. Ya, likhifatiha karena fathah itu khafif. Ya, fathah itu khafifah, ringan. Sehingga dia bisa diterima oleh ya. Contohnya, ajibu da'iyallahi. Ajibu da'iyallahi. Di sini da'iyah maf'ulun bihi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah, bukan muqaddarah. Kenapa? Karena ya mudah untuk menerima karena ya mudah menerima fathah. Ini yang isim ya, tiga. Jadi isim itu ada isim, yang pertama isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim, kemudian yang kedua isim maksur, yang ketiga isim mankus. Adapun fi'il ya, yang dia tanda i'rabnya dengan harokat apa dengan apa namanya harokat muqaddarah, maka ini terdapat pada fi'il mudhari' al-mu'tal. Fi'il mudhari' al-mu'tal kalau dia mu'talnya dengan alif, maka yang di takdir semuanya ini dhamma dan fathah. Kalau dia jazmkan dia apa? Dihapuskan. Alhamdulillah. Adapun dhamma dan fathahnya juga muqaddar. Kemudian pada fi'il mu'tal akhir tapi dengan waw dan ya, maka untuk fi'il mu'tal akhir yang waw dengan ya, hanya dhammahnya saja yang muqaddar. Adapun untuk fathahnya bisa tampak. Ya. Kata beliau sini nahwu yad'u wa yarmi muqaddar, yad'u dan yarmi muqaddar. Tapi kalau di kalau dengan harokat fathah ketika dia dikasab lan yad'u wa, bisa muncul fathahnya. Lan yarmia, bisa muncul fathahnya. Ya, adapun jazm semuanya dihapus ya, harfu harfu illah. Paham ya? Sekali lagi ada tiga dari isim dan satu fi'il yang harokatnya muqaddar. Adapun dari isim, yang pertama isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim. Mana'a min duhuriha istighol mahal bil harokat al-munasibah. Kemudian yang kedua isim mankus, isim maksur, yaitu isim yang berakhiran alif lazimah. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Kemudian yang ketiga, isim mankus. Yang akhirnya ya lazimah. Maka yang akhirnya ya lazimah ini, dia muqaddar kalau harokatnya domah dan kasroh. Adapun kalau harokatnya fathah, maka harokatnya harokat zahirah. Harokat zahirah. Kemudian apa yang menyebabkan dia tidak bisa di ditampakkan domah dan kasrohnya? Mana amin huria as-sikol. Ya, kemudian yang fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir, maka pada yang akhirnya adalah alif, maka domah dan fathahnya yang muqaddar. Adapun yang mu'tal akhir dengan al-waw wal-ya, maka hanya fathahnya saja yang tidak bisa ditampakkan. Apa irobnya itu? Yaksya fil mudhari' marfu wa la matrafi dhammah muqaddarah 'ala al-alif man amin dhuriya at-ta'adzur. At-ta'adzur. Jadi sama kayak isim apa? Maksur. Baik. Sekarang baca syarahnya ya. Rahman. Karena syarat rahimahullah ta'ala kawruhu faslun hadha faslun makudun makudun hildikril mawadihil lati yukhiru fiha takdirul harakati kullaha au ba'duha fil asma'i takdirul harakati kulliha au ba'diha kulliha au ba'diha fil asma'i wal af'ali wa qawluhu nahu gulami wa bani taqulu ja'a gulami wa ra'aytu gulami wa marattu bi gulami fi gulami fi hadhihi amthilati mu'rab mu'rabun fil harakati muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min duhuriha istiqolul mahali biharokatil munasabati wahiyal kasrati fa'innal aroba tajmu iltazamu ayyaktu biha qabla ya'i mutakallimi limujanasatiha laha fastahala hina idin al-maji'u bil harakatil i'rabi qabla al-ya'i idzal mahallu iz mahallul wahidu la yaqbalu harakataini fi anin wahidin wa gulamu mudafun wa ya'u mudafun ilayhi wa mithluhu ibni. Baik. Ini kata beliau, pasal ini diletakkan oleh beliau, ya, makut diletakkan oleh beliau untuk menyebutkan tempat-tempat yang banyak terjadinya takdir harokat. Baik itu seluruhan maupun sebagiannya, baik itu isim maupun fi'il. Baik itu isim maupun fi'il. Contohnya nahwu gulami wabni. Ya, ini yang dia bersambung dengan ya mutakallim. Takulu ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami. Fa gulami fi hadhihi al-amthilah mu'rabun bi harakat al-muqaddarah fi harakat al-muqaddarah ala ma qabla ya al-mutakallim. Mana amin duhuriha istighal mahal bi harakatil munasibah wa huwa al-qasratu. Jadi ini udurnya ya, yang mencegah dia tampak istiwal mahal di harakatil munasibah, yaitu kasroh. Nah, sesungguhnya Arab kata beliau, iltazamu ayyatu biha qabla ya al-mutakallim. Karena Arab itu mewajibkan bahwa sebelum ya mutakallim itu harakatnya haruslah kasroh. Ini kewajiban dari mereka. Nah, kenapa harus kasroh? Limujanasatiha laha. Karena harokat kasroh itulah yang satu jenis dengan ya. Ya, yang namanya satu jenis, ya, dia dipasangkan. Kemudian hina idin maji'u fastih fastahala hina idin al maji'u bi harakatil i'rab qabla ya. Karena sudah diwajibkan tadi harus kaki kasrohkan, maka tidak mungkin menempatkan harokat i'rab sebelum ya. Karena sudah diplot, yang orang Arab bilang apa, sudah diplot oleh harokat apa? Kasroh. Karena kasroh inilah yang mereka pandang cocok dengan ya al-mutakallim. Idh mahal wahid la yakwalu harokataini fi anin wahidin. Maka tempat yang satu tidaklah bisa menerima dua harokat dalam wadah tunggal, dalam wadah satu. Tidak bisa menerima dua harokat. Oleh karena itu, ya harokatnya mengalah. Ya, karena tempatnya sudah sibuk, ya, istighol mahal. Tempatnya itu sudah sibuk diisi oleh harokat munasabah, yaitu kasroh. Paham ya? Falsafahnya kenapa dia nggak bisa masuk harokat itu? Karena harokatnya sudah diisi oleh apa? Kasroh. Ya, tempatnya cuma satu. Ya, seperti WC lah. WC udah ada yang nempatin. Bisa nggak kita masuk? Nggak bisa. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira mengapa harokat tidak tampak pada isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Karena tempat sebelum ya-nya sudah diisi oleh harokat kasroh. Taib. Wa gulamun mudhaf wal ya mudhafun ilaihi. Ya, maka gulam itu mudhaf, ya mudhafun ilaihi. Sekarang yang isim maksur. Qauluhu qala syahrin wa Allah ta'ala wa qauluhu wa yusamma maksuran al-maksuru maqsudun min al-qasri wa huwa lughatan al-habsu al-habsu al-habsu al-habsu li annahu mahbusun 'anil mati aw an zuhur atau anduruhi harakati wa ta'lilul awwali ansabu biqawlihim al-maqsuru wal-mamdudu wa innama qudirat fihi al-harakatu bita'adzuri tahriqil alifi taqulu ya al-fata wa ra'aytul fata wa marartu bil fata fal fata fi hadhi al-amthilati mu'rabun bi harakatin muqaddaratin 'ala al-alifi mana min zuhuriha at-ta'adduru fa qawluhu wa yusamma maqsuran. Kenapa yang akhirnya alif lazimah itu disebut maqsuran? Al-maqsur ma'khudhun min al-qasr wa huwa lughatan al-habs. Al-maqsur diambil dari kata al-qasr yang artinya al-habs, tertahan. Ya, berarti isim maqsur itu isim yang tertahan. Kenapa? Li'annahu mahbus anil mad. Karena dia tercegah dari mad. Jadi alifnya itu tidak dibaca panjang ya. Al-fata, al-fata. Bukan al-fata wa al-mustafa, enggak. Jadi alif lazimah itu tidak dibaca mad. Al-Fata Al-Mustafa. Paham itu? Ya. Karena dia tertahan dari mat, maka dia dikatakan sebagai maksur. Maksur ay mahbus. Mahbus anil mat. Nah, ini pendapat yang pertama. Kenapa isimnya disebut sebagai isim maksur? Karena dia mahbus anil mat. Au an zuhuril harakat. Ya. Bisa juga maksud dari maksur, maksur ay mahbus, mahbus min ay mahbus an zuhuril harakat. Dia tertahan dari menampakkan harokat. Ya, alif itu tidak menerima harokat, maka tertahan harokatnya. Nah, dari dua pendapat ini, yang pertama mengatakan dia disebut isim maksur karena dia tertahan dari mat. Yang kedua, dia disebut isim maksur karena dia tertahan dari harokat. Mana yang lebih tepat? Kata beliau, wa ta'lilul awal ansab. Maka ta'lil yang pertama itu lebih cocok. Bahwa maksudnya maksur itu artinya yang tertahan dari mat. Ya, kenapa? Biqaulihim al-maksur wal-mamdud. Ada alif itu kan, ada alif maksurah, ada alif ta'nis maksurah, ada alif ta'nis mamdudah. Ya, jadi ada yang maksur, ada yang mamdud. Karena ada yang kontradiksi ini, maka ta'lil yang pertama kata beliau itu lebih tepat. Sehingga makna isim manfus, isim maksur itu adalah isim yang tertahan dari mad. Walaupun yang kedua juga memiliki memiliki wajah yang kuat juga ya. Kenapa? Kenapa dia disebut maksur? Karena dia mahbus an dhuhuril harakat. Karena tidak tertahan dari apa? Menampilkan harokatnya. Ya, alif tidak menerima harokat, makanya dia dikatakan mahbus atau maksur. Ya, tertahan dari menampakkan harokat. Wa innama qudirat fihi al-harakat lita'adzuri tahrikil alif. Hanya saja ditakdirkan harokatnya karena ta'adzur ya dari memberikan harokat pada alif. Sehingga apa? Alif tidak menerima harokat. Sehingga orang bilang misalnya al-kitabu. A itu bukan alif ya, tapi apa? Hamzah. Sebenarnya alif lam itu sebenarnya adalah hamzah. Ya, karena sesungguhnya alif tidak bisa menerima harokat. Taqulu ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Ya, semuanya di'irab dengan harokat muqaddarah. Mana amin duhuriha at-ta'adzur. Falfata fi hadhihi al-amthilah mu'rabun bi harakat muqaddarah 'ala al-alif mana'a min duriyah at-ta'addud. Jadi kalau isimnya itu adalah isim maksur, maka yang mencegah dia tampil adalah at-ta'addud. Apa maksud ta'addud? Alif itu ya diberi udzur tidak menerima apa? Harakat. Baik. Sama manfus. Sekarang yang ketiga, isim manfus. Taqulu wa yusama manfusun. Sumia mangkuson di anahu nakosun minhu ba'dul harokat. Nukiso minhu ba'dul harokat. Awli anahu yuhdahu akhiruhu litanmini nahu da'in wa qadin wal hadhu naksun. Terus? Wa innama kudrat fihi dommatu wal kasratu li ajri tiqalil hasili filafti. Fa innal ya'a tukbal harokat. Takbal harokah. Fa'inal ya takbalul harokah. Walakinnaha takilatun alaiha. Wa innama dhuhratil fathatu lil khiffatil hasilati bilaf. Fadda'i til mithalil awali fa'ilun. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i makhfifah. First. Takhfifan ma'a min dunya tikol. Wadai titani majrurun wa alamatu jarri kasratun muqaddaratun kalladhi qablahu. Wadai Allahi titalif mansubun alal maf'ulihi alal maf'ulai alal mana sih dai da maf'ulihi. Keliru itu. Alal maf'uliyah. Kurang tak itu tak marbutah. Aku mau baca apa? Maf'uli. Al maf'ulihi gitu. Berarti jamak maf'ulnya. Alal maf'uliyah itu kurang tak. Alal maf'uliyati. Alal maf'uliyati waqad dharat fihi al fathatu. Baik, sekarang yang ketiga isim manfus termasuk yang ditakdir harokatnya adalah isim manfus. Kenapa? Pertama, kenapa dia disebut sebagai isim manfus? Ada dua alasan. Yang pertama, li annahu nuqisa minhu ba'dul harokat, karena dikurangi darinya sebagian harokat. Artinya kan isim manfus ini dia ketika dommah dan kasroh dia tidak tampak, makanya manfus, tapi tidak secara keseluruhan. Kenapa? Karena kalau dia fathah muncul, berarti ada yang kurang, sehingga disebut sebagai isim manfus, ya sesuatu yang dikurangi. Apa yang dikurangi? Yaitu munculnya harokat dommah dan harokat kasroh tidak tampak pada isim manfus. Alasan yang kedua. Sebab yang kedua, auli annahu yuhdaf akhiruhu litanwin. Ya. karena dia dihapus akhirnya kalau ingin ditanwin. Ya, contohnya da'in. Kalau ingin ditanwin dia harus membuang ya-nya. Qadin, ya-nya dibuang. Dibuang itu artinya dikurangi hurufnya. Hurufnya dikurangi. Da'in dikurangi ya-nya. Qadin dikurangi ya-nya. Wal hadfu naqsun. Dan penghapusan di sini tentunya adalah naqs, kekurangan. Nah, jadi ini sebab mengapa dia disebut sebagai isim manqus. Yang pertama karena tidak semua harokat dia terima, ada yang kurang, yaitu dhammah dan al-kasrah. Atau alasan yang kedua, bahwa dia untuk memunculkan tanwin, dia harus menghilangkan huruf akhirnya. Menghilangkan huruf akhir ini adalah sebuah kekurangan, maka dia disebut sebagai isim manqus. Wa inna ma qudirat fihi ad-dhammah wal kasrah li ajli thiqal al-hasil lafat. Kenapa alasannya dhammah dan kasrah tidak muncul pada isim manqus? Karena beratnya dia. Ya, fa innal ya taqbalul harakat lakinnaha thaqilatun 'alaiha. Karena sesungguhnya ya itu menerima harakat tapi berat baginya. Wa inna ma dhaharat al-fathah li khiffatil hasilah fil lafat. Kenapa fathah kok bisa muncul? Karena fathah itu ringan. Jadi seolah-olah ya dia itu berat. Ya, karena dia akhirnya itu ya, ya ini berat untuk menerima harokat. Kecuali fathah, karena fathah itu lebih ringan kata dia. Ya, fathah itu lebih ringan sehingga diterima. Adapun dhammah dan kasrah itu susah. Al-qadi ya. Al-qadiyu ya. Tapi ketika dia di fathah gampang bisa dia ya. Ra'aitul qadiya ya lebih mudah. Kita mudah kok Ustaz, iya bagi kita, tapi bagi bangsa Arab itu susah. Kemudian wad da'i fi misal awal fa'ilun wa alamatu raf'ihi dhamma muqaddarah 'ala al-ya al-mahdhufah takhfifan. Alasannya ya-nya dihapus karena dia li takhfif. Mana amin duhuriha astiqal. Ya. Untuk isim manqus, mana amin duhuriha adalah astiqal. Wada'i fi tsani majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah muqaddarah kalladhi qablahu. Wada'i Allah fi tsalits. Nah ini kalau dia nasab ya dengan fathah maka muncul fathahnya. Wada'i Allah fi tsalits mansubun 'ala al-maf'uliyah. Karena dia maf'ul, wa qad dhaharat fihi al-fathatu li khiffatiha, maka tampaklah al-fathah karena fathah itu ringan. Baik, lanjut. Qawluhu nahu zaidun yakhsha ila akhir, fa yakhsha fil awali marfu'un wa alamatu raf'ihi adhamatu muqaddaratu ala al-alifi man'a min duhuriha at-ta'adud, wa yakhsha fil thani mansubun bil lam wa alamatu nasbihi al-fathatu al-fathatul muqaddaratu ala alifi lita'adur. Wa qawluhu yad'u wa yarmi kulu minhuma fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi adhamatu muqaddaratu ala al-wawi fil awali wa ala al-ya'i fi thani mana'a min duhuriha fihima Asyqalu nahu lan yad'uwa wa yad'u fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala al-wawi wa mithluhu lan yarmiya wa innama dhahirat al-fathatu fihima khafi li khifatiha. Wa qawluhu bi hafi kama taqaddama ay fi alamati jazmi wa nahwu lam yas'a wa lam yaghzu wa lam yaqdi. Oke, kenapa fi alamat ayat jazmi? Apa itu fi alamah? Gak ada ya-nya ya harusnya ya. fi alama fi. Nggak ada ya-nya harusnya itu. Untuk apa ya-nya? Alamati akhir. Ini. Baik, kemudian yang terakhir yang harokatnya muqaddar adalah fil fi'il mu'tal akhir. Fil fi'il yang akhirnya adalah huruf illah. Jadi fi'il yang akhirnya alif, waw, alif atau ya. Baik, maka semuanya ini ketika dia muqaddar alasannya adalah litta'adzur. Litta'adzur. Ah, maaf, litsiqal. Ya, litsiqal. Kata beliau wa qawluhu yad'u wa yarmi. Tak, sebelumnya nahu zaidun. Kalau dia akhirnya itu adalah alif, maka mana amin zuhur ya at-ta'adzur. Jadi kata yakhsha, ya, yakhsha marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddar adalah alif, mana amin zuhur ya at-ta'adzur. Wa yakhsha fi tsani mansub bilan wa alamat nasbihi al-fathatu al-muqaddar 'ala al-alif lit-ta'adzur. Jadi kalau akhirnya itu adalah alif, ya mana amin zuhur ya at-ta'adzur. Kan kita hanya bicara posisi dia ketika rofa dan nasab. Kalau jazm semua sama, ya dihapus sehingga tidak ada apa tanda i'rabnya adalah al-hadfu, sehingga tidak ada permasalahan. Sekarang permasalahannya kalau dia rofa atau nasab, apa tanda rofa dan nasabnya? Tanda rofanya adalah ad-dhammah, tanda nasabnya adalah al-fathah. Cuma masalahnya ada yang sebagian di takdir, sebagian muqaddar. Ya. Sekarang yakhsha. Yakhsha dia fi'il fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah 'ala al-alif. Kenapa? Mana amin dhuhriha at-ta'addur. Kemudian yakhsha, yakhsha ketika masukkan lan, lan yakhsha sama. Dia mansub, ya, dia mansub bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah 'ala al-alifi. Mana amin huriha at-ta'adzur. Jadi kalau yang belakangnya adalah alif, ya uzurnya adalah apa namanya? Sebabnya adalah at-ta'adzur. Sekarang yang belakangnya ya dan waw, maka ini berbeda. Maka rafa'nya, rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Mana amin huriha as-siqal. Mana amin huriha as-siqal. Ya, yad'u wa yarmi itu kalau rafa', tanda rafa'nya adalah dhammah, tapi dhammahnya dhammah muqaddarah. Adapun ketika dia kemasukan yang akhirnya waw dan ya ini kemasukan lan, maka harokat fathah itu bisa muncul. Lan yad'u wa lan yarmi. Fa yad'u fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala al-waw. Lan yad'u. Demikian juga lan yarmi. Gimana irob irob ya Rizky? Lan yarmi di irob yarmi yarmi fi'lun mudhari'un akhir nar mansubun wa 'alamatu mansubun bilan mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu al-fathatu adh-dhahiratu yarmi lan yarmi wa innama dhaharat al-fathah fiha li-ifatiha. Kenapa kok fathah bisa muncul? Karena lingannya. Wa qawluhu wa bil hadfi kama taqaddam ay fi alamatil jazmi nahu lam yas'a wa lam yaghzu wa lam yaqdi. Sama semuanya ya, mau yang huruf ilahnya itu alif atau waw atau ya, semuanya ketika di i'rab, ketika dia menjadi fi'il mudhari', kemudian kemasukan dengan penasab atau penjazam, maka tanda nasab dan jazamnya, maaf, tanda jazamnya adalah dengan di apa hatuf, ya, dihapus. Lam yas'a wa lam yaqulu wa lam yaqdi. Baik, indakum soal sampai di sini. Hah? Rizki, Rahman, Ali, Latif. Paham ya? Insyaallah pengulangan. Baik. Ana kira cukup sampai di sini ya, karena ini besok kita masuk kepada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya berharap itu satu pertemuan, tidak dipotong-potong. Maksudnya kita mulai sampai separuh waktu gitu. Jangan ambil ini, kemudian besok baru penciannya. Itu pekan depan libur, Jumat Sabtu libur karena anak ke Papua. UPM. Enggak. Ya insya Allah ya, Papua baru dua minggu lagi baru kita lanjutkan dars kita. Baik, nakifilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, syadu ala ilahi lantas, tafiruka wa atubu ilaih.